Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumaha ta'lima al-ifada al-istifada al-hasa'ala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala al-khair. Qala musannif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'unumihi fid daraini amin. Adabu siyam, adab-adab berpuasa. Walisa'imi adabun, bagi seseorang yang berpuasa ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. La yakmul siyamuhu, tidak sempurna puasanya dalam mengamalkannya. Famin ahammiha, dan di antara adab yang paling penting, an yahfadha lisanahu, hendaknya dia menjaga lidahnya, anil kadhibi, daripada ucapan yang bohong, wal ghibati, dan juga hibah, wa anil khawdi fima la ya'ni, dan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, wa yahfad aynahu, dan juga hendaknya menjaga matanya, wa uzunahu, dan telinganya, anin nadhari, daripada pandangan, wal istima'i, dan mendengar, ila ma la yahillahu, sesuatu yang tidak halal dipandang dan sesuatu yang tidak halal didengar. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqi, dan hendaknya dia menjauhi apa-apa yang dianggap fudul, apa-apa yang tidak ada manfaatnya baginya. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah menjelaskan keutamaan puasa Ramadan, yang mana secara umum puasa adalah salah satu daripada rukun Islam yang lima, salah satu ibadah juga yang paling penting dalam agama Islam ini. Bahkan dalam hadis qudsi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni adam lahu ila shaum fa innahu li. Semua amal, semua ibadah yang dilakukan oleh manusia, maka sesungguhnya kembali kepadanya. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dari sini, hadis ini, kita mengambil kesimpulan betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah seseorang itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Tapi hanya puasa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Kalau raja mengatakan, ya fulan, jika ada seorang raja mengatakan kepada pengawalnya, ini kasih hadiah ya. Ini juga kasih hadiah, ini kasih hadiah. Kalau ini biar ana sendiri yang ngasih kepadanya hadiah. Kira-kira menunjukkan besar apa enggak hadiahnya. Kita bisa bayangkan, artinya betul-betul menunjukkan hadiah yang diberikan istimewa. Dan di sini Allah SWT mengatakan seperti itu, kecuali puasa aku sendiri akan memberinya pahala, aku sendiri yang akan membalasnya. Apalagi dikatakan puasa ini sabar, puasa ini sabar. Sabar, kita menahan diri daripada apa yang membatalkan puasa kita, daripada makan, daripada minum, daripada hawa nafsu kita kepada perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran bagi orang yang sabar, yang ganjaran itu tanpa hisab, ganjaran itu tanpa hitung-hitungan. Artinya sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahala bagi orang yang sabar, termasuk sabar menahan diri daripada apa yang membatalkan puasa ketika seseorang berpuasa. Begitu banyak keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan puasa. Tapi sebenarnya yang dicari dalam ibadah puasa itu adalah kesempurnaannya. Bahkan juga dalam ibadah yang lain yang dicari adalah kesempurnaannya. Ibadah sempurna walaupun jumlahnya mungkin sedikit, tapi sempurna dengan sunnah-sunnahnya, sempurna dengan adab-adabnya, ini nilainya jauh lebih tinggi, pahalanya jauh lebih banyak, keutamaannya jauh lebih luas daripada seseorang yang melakukan amal yang begitu banyak, ibadah yang begitu banyak, tapi dia tidak menyempurnakan ibadah tersebut dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya, dengan meninggalkan adab-adabnya. Kadarnya banyak, tapi kesempurnaannya tidak ada. Hanya ukurannya, hanya kadarnya aja yang banyak, nilainya sedikit. Sama dengan berlian, walaupun hanya satu genggam, kalau dibandingkan dengan tanah, walaupun satu truk, kita bisa menilai bagaimana perbandingannya. Jauh lebih mahal dan tentunya lebih dicari oleh orang berlian, walaupun cuma satu genggam, walaupun mungkin hanya satu jari aja, daripada tanah satu truk, 10 truk sekalipun jauh nilainya, padahal 10 truk kadarnya tidak ada, nilainya tidak ada. Juga demikian dalam ibadah, bukan sama seseorang yang sholat, misalnya dia sholat dan dia temannya lagi juga melaksanakan ibadah yang sama, dia sholat juga, bukan berarti pahalanya dia yang sholat dengan pahala temannya yang sholat sama, berbeda. Dari mana berbedanya? Dari kesempurnaan yang mereka berdua lakukan. Apa mereka berdua itu melaksanakan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, khusyuknya, apa yang dianjurkan dalam sholat, walaupun itu sesuatu yang tidak diwajibkan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam Al-Qur'an di awal surat Barat, tabarak tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati, semuanya itu agar menguji makhluknya, menguji untuk apa, untuk diketahui siapa di antara mereka yang baik amalnya, siapa di antara mereka yang sempurna amalnya, bukan siapa di antara mereka yang banyak amalnya. Tidak ada nilainya, banyak tapi kurang nilainya, lebih baik sedikit tapi banyak nilainya, tapi mahal. Juga demikian dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Shalli sholata muwaddi." Kalau kamu salat, salatlah seperti salat yang akan meninggal dunia. Kalau datang malaikat Israel datang kepada kalian, "Hai wahai fulan, aku oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepadamu untuk apa? Bukan untuk memberi hadiah, tapi untuk mencabut nyawamu. Satu menit lagi. Dan aku kasih kesempatan kepadamu untuk sholat. Insya Allah sholatnya pasti khusyuk. Insya Allah sholatnya pakai sunnah-sunnahnya. Tidak mikir lagi dengan bisnisnya dia. Tidak mikir lagi dengan hutangnya dia. Tidak pikir lagi dia ketika sholat dengan makanan dan minuman yang membuatnya dia senang dengan memakannya. Tapi hanya fokus kepada Allah. Fokus kepada sholatnya. Fokus kepada bacaannya." Kata Rasulullah SAW, kalau kamu sholat, sholatlah seperti seseorang yang akan meninggal dunia. Artinya apa? Dianjurkan menyempurnakan sholatnya, dianjurkan dia husu, dianjurkan dia mengamalkan sunnah-sunnahnya, seakan-akan itu terakhir sholat. Dan ini bukan hanya berlaku dalam sholat aja, tapi juga berlaku dengan ibadah-ibadah yang lain. Jika kalian misalnya membaca Al-Quran, jadikan di hati kalian ketika kalian membaca Al-Quran, ini adalah pembacaan Al-Quran yang terakhir. Dan setelah ini aku tidak ada lagi, aku dicabut nyawaku. Tentunya membaca Al-Qur'annya dengan khusyuk, membaca Al-Qur'annya dengan enak, memahami maknanya, diresapi, diperbanyak. Dan juga begitu juga dengan ibadah puasa. Lakukan ibadah puasa tersebut seakan-akan itu adalah ibadah puasa yang terakhir. Tentunya pasti dijaga ketika puasa dari pandangan yang haram, dari pendengaran yang haram, dari hawa nafsu yang tidak dihalalkan. Memperbanyak di situ Al-Quran, memperbanyak di situ zikir, memperbanyak sholat kepada Rasulullah SAW. Karena dia tahu ini adalah terakhir puasa. Ini yang dicari. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kunu biqabulil amal aham minkum bikasratiha." jadilah kalian itu lebih memikirkan kebagusan dan kesempurnaan amal yang kalian lakukan daripada kalian memikirkan banyaknya amal yang kalian lakukan. Jangan kalian katakan berapa rakaat sih ana sudah sholat duha tadi, tapi kalian katakan seberapa khusyuk kalian sholat duha tadi, seberapa bagus kalian sholat duha. Jangan kalian katakan dalam satu bulan ini berapa kali aku sudah puasa ya, berapa hari aku sudah puasa ya, tapi kalian katakan dalam puasa anak ini seberapa banyak khusyuknya, seberapa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak anak membaca Al-Qur'an ketika anak puasa. Itu lebih dipentingkan, katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena yang dilihat adalah pahala. Yang diharapkan ketika beribadah adalah pahala. Dan pahala ini terbedakan dengan kesempurnaan dan kebagusannya. Sebenarnya bukan dengan ukuran banyaknya dan sedikitnya. Sedikit tapi nilainya banyak, pahalanya tentu banyak. Banyak tapi tidak ada nilainya, tidak ada kesempurnaannya, ya pahalanya juga sedikit. Oleh karena itu di dalam bab ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an menjelaskan tentang adab-adab puasa. Dikatakan tadi, dikatakan juga dalam awal yang kita baca tadi, bahwasanya termasuk adab ketika seseorang berpuasa adalah an yahfadz lisanahu anil kizib wal ghibah. Hendaknya dia menjaga lidahnya. Ketika berpuasa kita diminta dan dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan lidah kita, memperbanyak zikir kepada Allah, istighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan, memperbanyak sholat kepada Rasulullah SAW. Itu semuanya dengan lidah kita. Kita sibukkan lidah kita dengan sesuatu tersebut, bukan malah sebaliknya. Lidah kita ini ketika kita puasa, memang puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, puasa Asyura, puasa Arafah, di tengah puasa kita hibah orang, kita menyebutkan kejelekan orang, kita suka membohongi orang, kita mengatakan ini betul sesuatu yang harganya sekian, padahal harganya bukan sekian. Dengan lidah kita juga memfitnah orang, menamimah orang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, khamsun yufattirna sha'im. Ada lima hal, lima perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang. Ini dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam ulama, antara ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan khamsun yufattirna sha'im betul-betul membatalkan puasa seseorang, sehingga puasa seseorang akan menjadi batal dengan salah satu daripada lima perkara ini. Tapi kita sebagai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya pendapat yang lebih ringan untungnya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i yang membatalkan, yang dibatalkan oleh lima perkara ini bukan puasanya tapi pahalanya. Walaupun kita katakan pahala puasa yang batal, tapi apa gunanya kita puasa capek-capek, menahan syahwat kita, menahan nafsu kita. Kita tahan lapar, kita tahan haus. Terus kita tidak dapatkan apa-apa. Buat apa kita puasa? Buat apa kita puasa sunnah kalau misalnya seperti itu? Dengan merusak puasa kita dengan maksiat-maksiat, merusak puasa kita dengan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Sama aja dengan seseorang ketika sakit dia ingin sembuh. Karena ingin sembuh dia minum obat. Tapi setiap kali dia minum obat, dia minum racun. Ya sama aja, minum obat, minum racun. Tidak akan sembuh dari penyakitnya, malah bertambah parah. Juga demikian dia puasa. Selain puasa dia hibah orang. Selain puasa dia bohong. Selain puasa dia memfitnah. Selain puasa dia juga bermaksiat dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya. Sama aja juga dengan seseorang membangun rumah. Dalam waktu yang lama dia membangunnya, dengan biaya yang banyak dia membangunnya. Capek dia membangun rumah, biaya banyak dia keluarkan. Tapi setelah sempurna rumah tersebut, dihancurkan. Ya sama aja. Juga demikian ibadah, melakukan ibadah, kita menahan diri daripada apa yang membatalkan puasa, tapi tidak menahan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti itu. Kita puasa, kita hancurkan pahala puasa kita dengan amalan kita, dengan maksiat kita. Ini yang dikatakan khamsun yufattirna sha'im, al-ghibatu. Termasuk salah satunya adalah al-ghibah. Menyebut kejelekan orang, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, atadrun malil ghibah. Hai wahai sahabat-sahabatku, Tahukah kalian apa sih yang dinamakan hibah itu? Menggunjing itu? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-hibatu zikruka akhaka bima yakra. Hibah itu kamu menyebut saudaramu, kamu menyebut orang lain di saat orang lain itu tidak ada di hadapanmu, kamu menyebutnya dengan sesuatu yang andai kata dia ada, dia tidak suka mendengarnya, dia tidak senang mendengarnya. Apapun yang kita katakan, kalau andai kata saudara kita tidak suka mendengarnya, berarti itu hibah. Jika kita menyebutkan saudara kita, oh ya, itu fulan kok hitam ya kulitnya, hidungnya pesek lagi, habis itu pendek lagi, pastinya orang tersebut tidak suka dengan disebutkan ucapan-ucapan tadi itu ketika dia tidak ada. Sampai-sampai sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa idza ma qultu, kaifa idza ma qultu fi akhi haqqan, bagaimana kalau misalnya apa yang aku ucapkan dalam saudaraku ini betul-betul suatu yang jujur dan benar. In taqul makan makana fi akhi haqqan faqad iftaqta wa illam takun fihi faqad bahatta au kama qal. Kalau kamu menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan saudaramu dan ternyata saudaramu itu memang benar seperti yang kamu ucapkan, itu memang yang namanya hibah. Kamu katakan saudaramu hitam, memang dia hitam, tidak bohong, ya itu yang namanya hibah. Tapi kalau kamu mengatakan sesuatu dan kamu ternyata bohong dalam apa yang kamu ucapkan, itu namanya buhtan. Dan buhtan ini lebih besar lagi dosanya daripada hibah. Hibah aja dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-hibatu asaddu minaz-zina. Hibah itu lebih parah, lebih keji daripada zina. Kita bayangkan, zina, hibah. Masih dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih parah hibah daripada zina. Kenapa kok dikatakan seperti itu oleh Rasulullah SAW? Karena seseorang yang melakukan zina, kapan aja dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan aja, kapan aja. Inna Allah Subhanahu Wa Taala yabsutu yadahu bilaili yatuba musyi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musyi'ul lail. Allah Subhanahu Wa Taala selalu membentangkan tangannya, membentangkan tangannya di malam hari. Hai wahai orang-orang yang melakukan maksiat di siang hari, siapa yang ingin taubat, aku siap memberinya taubat. Membentangkan tangannya di siang hari. Dan Allah SWT mengatakan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, siapa yang melakukan maksiat di malam hari, sekarang siapa yang mau taubat, aku akan terima taubatnya, aku ampuni dosa-dosanya. Tapi itu khusus, itu khusus dosa yang dengan Allah SWT, bukan dosa yang dengan manusia. Tapi kalau dosa berkaitan dengan manusia, tidak cukup kalian istighfar kepada Allah, ya Allah astaghfiruka, ya Allah atubu ilaika. Walaupun kalian nangis di hadapan Allah, walaupun kalian istighfar 1000 kali, 20 ribu kali sekalipun, tapi kalau kalian tidak minta maaf kepada orang yang punya hak, kepada orang yang kalian dolimi, kepada orang yang kalian berbuat salah kepadanya, Allah tidak akan memaafkannya. Termasuk di sini adalah hibah. Kalian tidak memaafkan, tidak meminta maaf kepada orang yang kalian sebutkan kejelekannya, kalian sebutkan aibnya, Allah SWT tidak akan memaafkannya. Walaupun kalian istighfar kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang sulit. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, atadruna manil muflis. Hai wahai sahabat-sahabatku, taulah, tahukah kalian siapa sih orang yang dianggap pelit, siapa orang yang dianggap bangkrut? Sahabat, menurut pengetahuan mereka, mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang tidak punya uang, yang tidak punya harta, itu mah adalah orang yang bangkrut. Lah, katanya Rasulullah, al-muflis fina man ya'ti yawm al-qiyamah bikasrati sholah wa siyam wa sadaqah wa ya'ti wa qad qadafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhuzat min khatayahum fa turihat alaih summa turiha finnar. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu menurut kami bukan seperti itu, bukan yang tidak punya uang, bukan yang tidak punya harta. Tapi sesungguhnya yang betul-betul dianggap bangkrut, pailit, orang yang nantinya di hari kiamat datang dengan membawa pahala yang banyak, Di dunia dia banyak berpuasa, di dunia dia banyak melaksanakan sholat, di dunia dia banyak bersedekah kepada orang-orang fuqara. Tapi sayangnya, di dunia juga dia mengganggu orang. Di dunia juga dia mengambil haknya orang. Di dunia juga dengan tangannya dia berbuat salah kepada orang. Di dunia juga dia dengan lidahnya menyebutkan kesalahan orang, hibah orang. Sehingga setiap masing-masing nantinya orang-orang yang didolimi akan menuntutnya di hari kiamat. Dan kalau mereka nantinya menuntutnya, mereka tidak menuntut lagi uang, mereka tidak menuntut lagi harta, tapi mereka nantinya menuntut pahala orang yang berbuat salah tersebut. Ya Allah, ya Rabb, ini orang sudah hibah ana, ini orang mengambil harta ana, ini orang memukul dengan tangannya badanku, aku sekarang menuntut pahalanya dia. Allah SWT maha adil. Allah akan mengambil pahalanya dan diberikan kepada setiap orang yang didoliminya. Sampai dalam riwayat dikatakan di situ oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai orang itu kehabisan pahala. Kenapa? Karena diambil oleh orang-orang yang berbuat dolim. Orang-orang yang didolimi oleh si orang ini. Sampai karena mereka, si orang ini kehabisan pahala, dan padahal di situ ada orang lain yang belum menuntutnya, belum mendapatkan haknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang mempunyai hak, kalau begitu ente punya dosa, ya dosa ente ana ambil dan ana pindah kepada orang ini. Jadi yang aslinya dia membawa pahala yang banyak daripada ibadah yang dia lakukan di dunia, tapi ternyata ibadah itu pahalanya habis, dibagi-bagi kepada orang-orang yang menuntutnya di hari kiamat nanti. Tidak cukup habis, ketika habis masih ada yang menuntutnya. Tapi karena pahala sudah habis, orang yang menuntutnya tidak kebagian pahalanya, diambil dosa-dosanya dan dipindah kepada orang tersebut. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul orang muflis. Jadi lebih baik kita tidak beribadah kalau kita melakukan maksiat. Lebih baik tidak ibadah kalau kita hanya menghibah orang, menghapuskan dan mengerobohkan pahala ibadah kita sendiri. Seseorang perempuan dikatakan oleh sahabatnya Rasulullah SAW, yang mereka itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa tagumul lail illa annaha tu'zi jiranaha. Ya Rasulullah, ada fulana, masya Allah, fulana ini kalau di siang hari selalu berpuasa, setiap hari berpuasa, wa tasumul lail, dan di malam hari selalu dia tahajud, selalu bangun malam, cuma sayang annaha tu'zi jiranaha, perempuan ini suka mengganggu tetangganya. Langsung Rasulullah SAW mengatakan hiya finnar, dia tidak di surga nanti, hiya finnar, dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikatakan dia suka berpuasa, padahal dikatakan dia suka bangun malam, suka tahajud, tapi karena dia berbuat salah kepada tetangganya, berbuat salah kepada orang lain, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, hiya finnar. Ini beratnya seseorang melakukan kesalahan dengan orang lain. Kalau dia melakukan kesalahan dengan Allah, kapanpun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima tobatnya oleh Allah. Tapi masalahnya ini berkaitan dengan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya kecuali orang yang mempunyai hak tadi mengampuninya, meminta memberinya ridha. Apalagi dalam hibah ini tidak gampang kita meminta maaf kepada orang yang kita sebutkan kejelekannya. Harus kita sebutkan apa yang kita ucapkan ketika itu. Ya fulan, walafu ya, ana dulu pernah menyebutkan ente itu begini, begini, begini, dan ana sebutkan itu di hadapan fulan dan fulan. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama harus menyebutkannya, dan di kapan disebutkan, dan di hadapan siapa disebutkan. Karena belum tentu seseorang akan rela disebutkan kejelekannya di hadapan orang, padahal dia sebenarnya rela kalau disebutkan kejelekannya disebut di hadapan orang yang lain. Sehingga harus tahu dia disebutkan di hadapan siapa. Ini kan berat. Apalagi kalau kita hibah orang yang sudah tidak mungkin ketemu lagi. Kita sebutkan kejelekan orang yang kita temu di angkutan umum misalnya, di bis, di kereta api. Ya Allah, ana menyesal, mau tobat. Mau minta tobat kemana dia, orangnya sudah tidak ada dan kita tidak ketemu. Apalagi kalau orangnya sudah meninggal dunia. Kan berat. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Dari segi ini Rasulullah mengatakan al-hibatu asyaddu minaz-zina. Hibah itu lebih parah daripada zina. Lebih parah dalam hal ini, tobatnya sulit. Kalau zina tobatnya lebih gampang. Ini artinya tadi itu, kita diminta menjaga diri kita ketika berpuasa dari sesuatu yang membatalkan puasa kita sendiri, yang membatalkan pahala puasa yang kita lakukan. Ini yang pertama, khamsun yufattirna sha'ib. Kedua, dikatakan selain hibah adalah an-namimah, juga demikian. Mengadu domba antara dua orang. Datang kepada seseorang, tadi temanmu mengatakan kamu itu begini-begini. Nanti dia pergi ke orang lain, tadi kamu punya teman itu mengatakan kamu begini-begini. Akhirnya saling bermusuhan, saling berantem gara-gara orang ini. Ini namimah. Juga namimah menghancurkan pahala puasa. Dan yang ketiga dikatakan al-kazib, berbohong. Berapa kali kita berbohong? Tidak pernah kita merasa kalau berbohong itu sebenarnya adalah dosa yang besar. La'anatullah al-kadzibin, dikatakan oleh Allah SWT, sesungguhnya laknat Allah SWT nantinya akan diturunkan kepada orang-orang yang berbohong. Kadang-kadang kita mengatakan, kita bertanya kepada orang, atau kita ditanya oleh orang, ya fulan, ayo kita makan bareng. Ditawari kita makan, kemudian kita mengatakan anak kenyang, padahal kita kelaparan sebenarnya. Padahal kita kepingin makan, tapi karena tidak enak, anak kenyang. Bohong apa anda itu? Bohong, termasuk bohong. Kadang-kadang kita mengatakan kepada anak kecil yang sedang nangis, jangan menangis, nanti akan datang hantu loh. Kalau kamu tetap menangis, nanti akan datang pocong. Diem, bohong. Tidak bohong kan sama anak kecil, tidak ada bedanya. Bohong sama anak besar, bohong sama anak kecil, tidak dibedakan. Semuanya sama, tetap dianggap bohong. Inna iyyakum al-kadzib, innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati, kata Rasulullah SAW, dengan perbuatan bohong, karena sungguhnya seseorang yang berbohong akan membawanya melakukan kedzaliman-kedzaliman yang lain. Dan kalau dia melakukan kedzaliman-kedzaliman yang lain, akan menjadikan dia atau menggiring dia ke dalam neraka api Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seseorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ana suka minum khamar, jadi izinkan ana minum khamar. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, sudah, yang penting dia masuk Islam. Datang lagi seorang, ya Rasulullah, ana mau masuk Islam, tapi dengan syarat, ana ini hobi zina, izinkan ana zina. Tidak apa-apa, masuk Islam. Tapi setiap masing-masing dikatakan oleh Rasulullah SAW satu syarat, jangan berbohong. Tidak apa-apa masuk Islam, yang penting jangan berbohong. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya seseorang berkata jujur. Sampai-sampai tidak apa-apa ini minum khamar, tapi yang penting jangan berbohong. Sehingga setiap kali seseorang tersebut mau minum khamar, mau minum minuman keras, dia mikir dua kali, jangan-jangan takutnya nanti ana di masjid ditanya oleh Rasulullah SAW di depan orang-orang, kamu minum khamar ya? Kamu zina ya? Aduh, malu ana. Aduh, tidak enak. Tidak jadi. Ini artinya, alaikum bisidik. Kalau kamu berucaplah dengan ucapan yang benar dan jujur. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Karena seseorang jujur akan membawanya berbuat amal soleh. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan berbuat amal soleh membawanya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam puasa ini. Percuma kita puasa tapi kesana kesini, ngomong dengan orang yang lain, kita berbohong ketika itu. Habis pahala kita. Khamsun yufattirna sha'im, ini yang diartikan puasanya akan habis pahala puasa dengan berbohong. Sampai-sampai dari hati-hatinya as-salafus saleh radhiyallahu alaihim, mereka para salaf saleh, sampai-sampai tidak mau belajar nahu di waktu bulan puasa Ramadan, di saat mereka itu berpuasa. Kenapa kok tidak mau? Apa hubungannya nahu dengan puasa? Mereka tidak mau belajar nahu, dan mereka tidak mau mengajar nahu di waktu puasa, karena kadang-kadang kita di dalam contoh nahu dikatakan Doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr. Padahal Zaid tidak memukul Amr. Apa Zaid memukul Amr? Kan tidak. Walaupun ini adalah misal, walaupun ini adalah contoh, tapi kan mengandung bohong. Zaidun Doroba Amron, tulis di papan tulis Zaid memukul Amr, berarti ustaznya berbohong. Padahal Zaid tidak memukul Amr. Ini dari betul-betul mereka menjaga diri daripada perbuatan bohong sampai mereka tidak mau belajar nahu dan mereka tidak mau mengajar nahu di bulan Ramadan. Takut apa? Takut itu betul-betul dianggap berbohong sehingga habis pahala puasa mereka. Itu betul-betul mereka perhatian dengan menjaga pahala ibadah yang mereka lakukan. Pahala apapun, nah bukan hanya puasa tapi juga yang lain, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang ketiga, al-kadzib. Kemudian juga al-yamin al-fajirah. Al-yamin al-fajirah, sumpah. Ini lebih daripada bohong lagi, sumpah palsu lagi. Kalau bohong tanpa sumpah tadi sudah menghancurkan pahala, ini sumpah pakai wah bohong lagi. Andai kata sumpah aja, walaupun dia benar, jujur, sebenarnya tidak dianjurkan. Karena sumpah itu berarti memakai nama Allah. Kadang-kadang, berapa ini harganya? Ini 1.000 rupiah. Ah itu 1.500, itu 1.500 rupiah itu. Wallahi ini 1.000 rupiah. Okay, wallahi sebenarnya. Wallahi ana ini kulaannya aja 1.000 rupiah ini kulaannya. Kadang-kadang gampangnya seperti itu mengatakan wallahi wallahi. Wallahi tidak di, dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Wallahi demi Allah, demi kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Tidak pantas kebesaran Allah, kemuliaan Allah, walaupun misalnya pun dia jujur, tidak pantas digunakan hanya mencari keuntungan, hanya mencari pujian, hanya mencari menghindari kesalahan dan malu dari orang. Dia berkorban mengatasnamakan kehormatan Allah, kebesaran Allah. Apalagi kalau dia sumpah dan sumpahnya palsu lagi. Maka itu juga bisa mengakibatkan pahala puasa ibadah tersebut akan hilang, akan hancur, sia-sia, percuma. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa yuwal atas. Banyak orang yang berpuasa, yang mana mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali juwal atas, kecuali menahan lapar, menahan haus. Siang-siang keringetan panas, haus, pingin minum dia tahan, tapi tidak dapat apa-apa. Lapar perutnya ke sana, mulut ke sana, ke sini pegang perutnya sakit kelaparan, tapi tidak dapat apa-apa. Percuma. Dalam tafsir hadis ini dikatakan oleh ulama ada 3 tafsir. Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'al atas. Ada yang mengatakan dia puasa, tapi ketika dia puasa dia riya, tidak ikhlas karena Allah. Padahal ikhlas adalah satu syarat diterimanya ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu shay'in halikun illa wajha. Dikatakan setiap sesuatu pasti akan binasa, pasti akan hancur. Dikatakan oleh ulama ahli tafsir yang dimaksud dengan sesuatu adalah ibadah, setiap ibadah akan hancur, maksudnya hancur pahalanya, illa wajha, kecuali yang dimaksudkan untuk Allah. Tidak ada sebab lain ketika kalian sholat hanya untuk Allah. Tidak ada alasan lain ketika kalian puasa hanya untuk Allah. Tidak ada niat lain ketika kalian membaca Al-Quran kecuali hanya untuk Allah. Ini aja yang diterima oleh Allah. Kalau ada tujuan yang lain, niat yang lain, maksud yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, berarti itu bukan namanya ikhlas. Dikatakan juga man shoma Ramadan imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosanya. Ramadan, puasa Ramadan yang mana? Imanan wahtisaban. Iman percaya dengan balasan Allah, percaya dengan janji Allah. Wahtisaban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kalau tanpa ada ikhlas sulit. Dikatakan annasu halka illal amilun. Bahasanya orang-orang pasti nantinya akan hancur binasa, kecuali orang-orang illal alimun, kecuali orang-orang yang mengetahui ilmu. Wal amilun wal alimun halka illal mukhlisun, dan orang yang beramal yang berilmu pun juga akan hancur, akan binasa kecuali orang yang beramal. Illal amilun wal amilun halka illal mukhlisun, dan orang yang beramal pun akan hancur, akan binasa kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisun ala khatarin adim. Yang ikhlas pun belum tentu diterima, belum tentu selamat, ala khatarin adim, itu masih berbahaya. Belum tentu ikhlasnya kita diterima oleh Allah. Itu terserah Allah, mau kita menerima atau mau Allah menerima atau tidak, terserah Allah, di tangan Allah. kita misalnya sudah maksimal beribadah karena Allah, sunnah-sunnah kita amalkan karena Allah, bukan berarti pasti diterima oleh Allah. Kemudian kalau Allah tidak menerima, kita nuntut, ya Allah kamu kok tidak diterima sholatku, awas kamu. Tidak bisa kita seperti itu. Itu haknya Allah. Kamu ini ibadah semuanya karena siapa? Kamu bisa ibadah karena Allah, kamu bisa ikhlas karena Allah, ya berarti terserah Allah. Orang yang beribadah seumur hidupnya, semua waktunya digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di akhir, di hari akhirat Allah sementara mau memasukkannya neraka, tidak dimasukkan surga, terserah Allah. Allah menciptakan, Allah menadirkan dia ibadah, bukan tidak akan bisa dia ibadah kalau tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas. Dikatakan orang yang berpuasa itu yang dianggap oleh Rasulullah SAW hanya bikin capek dirinya sendiri kalau tidak ikhlas, hanya bikin haus dirinya sendiri kalau tidak ikhlas. Ada tafsir yang lain mengatakan dia adalah orang yang ujub. Dia adalah orang yang ujub ketika berpuasa. Apa artinya ujub? Dia berpuasa Senin Kemis misalnya, tapi dengan puasanya dia merasa dia lebih mulia daripada yang lain. Dia merasa dia melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia, tanpa dia melihat itu semua karena Allah. Nanti bisa puasa karena siapa? Karena Allah. Nanti bisa berada di masjid sekarang ini karena siapa? Siapa yang memberi inti hidayat? Siapa yang memberi inti taufik? Allah. Siapa yang memberi inti kesehatan sehingga inti sekarang di sini, bukan di rumah sakit? Allah. Tidak karena Allah, tidak bisa inti. Semua ibadah karena Allah. Kita misalnya syukur, syukurnya kita pun juga karena Allah. Dari mana kita dapat taufik dan hidayat kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sama sekali kalau kita beramal, kita merasa hebat, kita merasa melakukan sesuatu yang besar. Nah, kita katakan kalau kita sholat diterima sholatnya, yaitu karena Allah, karena rahmat Allah, karena kemuliaan Allah, karena ibadah anak juga tidak bisa anak lakukan kecuali karena Allah. Kalau tidak diterima, yaitu haknya Allah. Tidak berarti anak bisa membalas, tidak berarti anak bisa menuntut. Nah, itulah yang dikatakan itu tidak ada ujub dalam dirinya. Tapi kalau dia puasa Senin Kemis merasa dia hebat dan mulia daripada yang lainnya tanpa melihat itu adalah dari Allah, itu ujub, dan itu juga bisa menghilangkan ibadah, pahala ibadah puasa yang dia lakukan. Yang mudah-mudahan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daripada ibadah-ibadah, daripada perbuatan yang baik, daripada akhlak yang baik, daripada niat yang baik, dan semoga kita dirubah keadaan kita daripada keadaan yang maksiat, dirubah kepada keadaan yang taat, daripada keadaan yang sempit, dirubah kepada keadaan yang luas, daripada keadaan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dirubah kepada keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita di dalam taufik Allah, hidayat Allah, penjagaan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akhirat, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu melaksanakan ibadah Allah, ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi maksiat-maksiat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan mati dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan daripada fitnah, kita dan orang tua kita dan cucu-cucu kita, anak kita semuanya, keluarga kita dan orang yang kita cintai, diselamatkan daripada segala fitnah yang bertubi-tubi menyerang kita semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada segala fitnah tersebut, dirubah keadaan kita dengan keadaan yang paling baik, keadaan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adhaniya kunia salih jami'ah hadzina wa'ira wa ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatiha.